Konsultasi Syariah. Membagikan daging kurban dalam bentuk masak. Pertanyaan, kalau berkorban, apakah boleh dagingnya dibagikan matang atau sudah dimasak? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah Ta'ala memerintahkan kepada pemilik kurban atau sahibul kurban untuk mengonsumsi sebagian daging kurbannya, kemudian menyedekahkan sisanya. Dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka makanlah sebagian hasil kurban itu dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang membutuhkan dan fakir. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Imam Qurtubi menjelaskan makna ayat ini dalam tafsirnya, perintah ini bermakna anjuran menurut pendapat mayoritas ulama atau jumhur. Dianjurkan bagi seseorang untuk memakan bagian dari sembelihan hadiyu atau kurbannya. Kemudian menyedekahkan mayoritas dagingnya, atau boleh juga menyedekahkan seluruhnya, atau memakan seluruhnya. Tafsir Al-Qurtubi. Tidak ada bedanya di sini antara membagikan daging dalam bentuk mentah atau matang. Semua itu boleh dilakukan berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala yang artinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang membutuhkan dan fakir. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Dan memberikan daging kurban di sini mencakup pemberian mentah maupun setelah dimasak. Disarikan dari fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, wallahu a'lam bissawab.